Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'udah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar radio da'wah salafiyah dimanapun anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Di samping membacakan kitab tersebut, kita juga mempersilahkan bagi anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya untuk mengirimkan ke nomor 0813 949 72127. Sekali lagi, bisa anda layangkan pertanyaan-pertanyaan anda ke nomor 0813 949 72127. Dan langsung saja kita akan serahkan kepada beliau nama, waktu dan tempatnya. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab ma jaa fil istisqa bil anwa, bab penjelasan dalil-dalil tentang hukum meminta hujan kepada bintang-bintang. Hukum meminta hujan kepada bintang-bintang. Baik. Bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang bentuk-bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan bahkan masih dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini. Diperingatkan kepada umat ini agar jangan sampai mengikuti perbuatan-perbuatan kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Ya. Di antara bentuk perbuatan syirik yang pernah dilakukan oleh manusia adalah al-istisqa bil anwa. Ya, al-istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang-bintang, ya. Atau menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, ya. Perbuatan ini bisa termasuk pada syirik besar maupun syirik kecil. Bisa masuk pada syirik besar maupun syirik kecil. Adapun yang termasuk pada syirik besar itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, apabila seorang berdoa atau meminta kepada bintang-bintang ini untuk diturunkan hujan, maka ini adalah syirkul akbar. Ini adalah syirik besar, sebab dia meminta kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Juga dia minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama saja apakah mintanya kepada bulan dan bintang, atau mintanya kepada dukun, atau istilahnya kepada pawang hujan, untuk meminta hujan atau memberhentikan hujan. ini sama saja termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaidah di dalam doa yang pernah kita bahas, apabila seorang meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Kalau seorang berdoa kepada bintang-bintang atau kepada siapa saja untuk meminta hujan, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang berdoa kepada selain Allah dalam banyak ayat, seperti dalam firman-Nya, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadamu dan tidak pula kemudaratan. Kalau kalian melakukannya, maka kalau begitu kalian termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Bentuk yang kedua, seorang menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang dengan meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, ya, atau yang mentakdirkan turunnya hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk asyirkul akbar, ya. Sebab yang menakdirkan, yang menciptakan, yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini bahwa hal itu dari selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, syirik di dalam uluhiyah. Yang kedua, syirik di dalam rububiyah. Baik. Ini syirik besar di dalam bab al-istisqa bil anwa, meminta hujan atau menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Adapun yang termasuk syirik kecil, apabila seorang meyakini bahwa bintang-bintang itu merupakan sebab turunnya hujan, sedangkan yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik kecil, sebab tidak ada dalil sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Ya. Ini di antara bahaya ilmu nujum yang pernah kita bahas sebelumnya. Yakni ketika orang-orang terbiasa melihat turunnya hujan bersamaan dengan munculnya bintang tertentu, lalu mereka menisbatkan berarti bintang itu merupakan sebab turunnya hujan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun menjadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Maka ketika seorang menetapkan sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya, ya, atau seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu itu sebagai sebab, maka disinilah sisi syirkul asgarnya, ya, syirik kecilnya. Baik. Jadi istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang pertama, wa qaulullah taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menyandarkan rezeki yang kalian dapatkan kepada selain Allah, dan kalian mendustakan rezeki tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Waqiah ayat ke-82. Baik. Ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu, di mana ketika mereka mendapatkan rezeki dari Allah, mereka tidak menisbatkan rezeki itu kepada Allah, tetapi mereka nisbatkan rezeki itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengatakan bahwa rezeki itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mereka mendustakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan makna rezeki di sini, ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama maknanya adalah ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Iya. Sebagaimana ayat yang sebelumnya disebutkan, innahu laquranun karim. Sesungguhnya, kitab itu adalah Quran yang mulia. Maka mereka mendustakan Al-Quranul Karim. Artinya mereka tidak bersyukur kepada Allah dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Penafsiran yang kedua adalah Al-Matar, hujan. Sebagaimana telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Muslim, sebagaimana akan datang insyaAllah ta'ala, bahwasannya yang dimaksud dengan rizki di sini adalah hujan. Adalah hujan yang mereka nisbatkan kepada bintang-bintang. Mereka nisbatkan kepada bintang-bintang. Mereka katakan hujan ini berasal dari bintang fulan, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mereka mendustakan. Iya. Dan dua penafsiran ini tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dan kaidah di dalam ilmu tafsir, apabila dua penafsiran tidak bertentangan atau dua penafsiran atau lebih tidak bertentangan, maka ayat itu dibawa kepada dua makna tersebut. Iya. Adapun jika bertentangan, maka diambil mana yang paling rajih. Baik. Jadi ayat ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berbicara tentang orang-orang musyrikin yang mengingkari turunnya hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan hujan itu adalah sebab hidupnya bumi ini. Tumbuhan, manusia, hewan-hewan itu sangat membutuhkan air untuk hidup. Sedangkan al-ilmu, penafsiran yang sebelumnya, adalah sangat dibutuhkan untuk kehidupan hati. Ya. Jadi ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Taip. Namun yang menjadi syahid di sini adalah pengingkaran kaum musyrikin terhadap nikmat hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nisbatkan nikmat tersebut bukan kepada Allah tetapi kepada bintang-bintang. Mereka katakan hujan ini diturunkan oleh bintang fulan dan seterusnya. Iya. Maka ini adalah kedustaan atau mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendustakan nikmat Allah bisa dengan lisan dan bisa pula dengan hati. Ya, dengan lisan, kalau seorang mengatakan hujan ini dari bintang fulan, atau dengan hati dia meyakini hal tersebut. Ya, maka ayat ini terdapat peringatan akan amalan-amalan orang-orang jahiliyah berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan di antara bentuk perbuatan syirik kepada Allah, menunjukkan bahwasannya perbuatan syirik itu banyak bentuknya. Ya, sebagaimana insyaAllah ta'ala masih akan ada lagi penjelasan-penjelasan tentang bentuk kesyirikan di dalam kitab ini. Di antara bentuknya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan, ini bisa masuk pada syirik besar maupun syirik kecil. Taib. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membantah bahwasanya hujan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah dari ayat ini juga terdapat kewajiban untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nikmat Allah adalah turunnya hujan. Dan kewajiban menisbatkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ihsan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Malik Al-Asy'ari. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau adalah Al-Harith ibn Al-Harith Asy-Syami, sahabiyun masyhur. Iya. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunnah. Ada empat perkara atau empat perbuatan yang ada pada umatku, termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Jadi ada empat perbuatan orang-orang jahiliyah masih ada dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mereka tinggalkan. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini untuk peringatan agar segera meninggalkan perbuatan tersebut. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah masa sebelum pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dinisbatkan kepada al-jahlu, kebodohan. Karena benar-benar keadaan manusia pada waktu itu di atas kebodohan. Kebodohan yang merata di mana-mana, tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui wahyu. Mereka tidak tahu bahwasannya sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di antara bentuk kejahiliaan mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Apabila lahir anak mereka perempuan, mereka merasa malu sehingga mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka membunuh anak laki-laki sekalipun karena takut dengan kemiskinan. Ini di antara sebab-sebab masa itu disebut masa jahiliyah, masa sebelum pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan empat di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Dan apa yang dikatakan Nabi di sini itu benar-benar terjadi, menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang nabi dan rasul yang Allah telah beritahukan kepadanya apa yang akan terjadi di masa depan. Iya. Jadi faedah hadis ini adalah itsbatur risalah, menetapkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan tentang sesuatu di masa depan itu masih ada. Ya, benar-benar seperti yang beliau katakan. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Merasa bangga diri dikarenakan memiliki keturunan yang terhormat, memiliki nasab yang terhormat. Iya. Leluhurnya adalah orang-orang yang terhormat. Iya. Berbangga-bangga dengan leluhur, dengan nasabnya. Karena keturunan raja atau keturunan pejabat, keturunan orang kaya, keturunan para pahlawan, lalu dia berbangga diri dengannya. Dalam Islam yang seperti itu tidak ada keutamaan sedikit pun, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan keutamaan seorang dengan yang lainnya dalam Islam bukan karena yang satu pejabat, yang satu rakyat jelata, tidak sama sekali. Yang satu berdarah merah, satunya darah biru, sama sekali tidak. Tetapi yang membedakan keutamaan seseorang dalam Islam adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membanggakan leluhurnya ini termasuk perbuatan jahiliyah, mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Yang kedua, wat'anu fil ansab, mencaci nasab. Ya. Meremehkan nasab si fulan kemudian mencacinya. Jadi, ini subhanallah, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Di samping dia membanggakan leluhurnya, dia punya nasab yang baik menurutnya, dia juga mencaci nasabnya orang lain. Dia merendahkan orang lain, menganggap si fulan bukan keturunan orang-orang terhormat. Ya. Dia menganggap kehormatan itu karena nasab seseorang, tidak sama sekali. Ya. Tetapi kehormatan di dalam Islam dan keutamaan seseorang itu berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seorang yang mencaci keturunan atau mencaci nasab adalah telah melakukan perbuatan jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang. Iya, meminta hujan kepada bintang-bintang. Ini syahidnya. Jadi, meminta hujan kepada bintang-bintang adalah termasuk perbuatan jahiliyah. Ya. Dan telah kita sebutkan, dia bisa masuk pada syirik besar maupun pada syirik kecil. Baik. Yang keempat, waniyahatu alal mayyit, termasuk perbuatan jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umat ini adalah meratapi mayyit. Ya. Meratapi mayyit. Meratapi keluarga yang telah meninggal dunia. Ya. Saking bersedihnya, sehingga mayat itu diratapi. Bagaimana bentuknya? Bentuknya bermacam-macam. Di antaranya, dengan mengeraskan suara ketika dia menangis. Ya. Ya, menangis atas kematian keluarganya. Ya. Suaranya dikeraskan. Atau terkadang disertai dengan menyiksa diri. Ya. Seperti menampar dirinya sendiri. Ya. Atau hal-hal yang bisa menyiksa dirinya. Taib. Demikian pula, seperti yang disebutkan dalam hadis Jarir bin Abdullah, termasuk meratapi mayit adalah kumpul-kumpul di rumah orang yang telah meninggal dunia, setelah dia dikuburkan, lalu makan-makan di situ. Kata beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, kunna na'uddu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyaha. Dahulu kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia setelah dia dikuburkan dan makan-makan di situ termasuk perbuatan meratapi mayyit. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa akrahul ma'tam, dan aku tidak suka orang-orang berkumpul untuk makan di rumah orang yang telah meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan ketika meninggal Ja'far bin Abi Thalib, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ini buat makanan, kemudian kasih mereka untuk mereka makan, bukan kita yang makan di situ. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Tapi ini bentuk-bentuk meratapi mayyit. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang meratapi mayit. Ini dikatakan wanita sebab kebanyakan yang melakukannya adalah wanita. Ya. Dan ini merupakan hikmah. Ya, di antara hikmah kenapa wanita dilarang untuk berziarah kubur. Karena kebanyakan wanita itu tidak bisa menahan dirinya. Sehingga dia meratapi mayit. Namun bukan berarti laki-laki juga tidak. Ya. Bisa saja laki-laki juga ikut melakukannya. Kata Nabi SAW, wanita yang meratapi mayit kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka pada hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari tembaga yang panas. Iya. Dan dipakaikan mantel yang dilumuri dengan penyakit gatal. Iya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik. Yang menjadi syahid di sini adalah Al-Istisqa bin Nujum, ya, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu adalah meminta hujan kepada bintang-bintang atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya dosa-dosa besar, ya, apabila seorang tidak bertobat, maka dosa-dosa tersebut tidak bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wanita yang tidak bertobat, ya, wanita yang suka meratapi mayit dan dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dia akan diazab. Menunjukkan bahwasannya amal-amal saleh yang dia lakukan tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa besar, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, apabila seseorang menjauhi perbuatan syirik besar dan syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besar yang dia lakukan. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi yang pernah kita bahas di dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku, yakni engkau mati, dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya. Di sini kata syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Karena bentuknya adalah nakirah. Ya. Fi siyaqin nafi awin nahi fatufidul umum. Mencakup syirik besar dan syirik kecil. Sehingga kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau seorang menjauhi dosa-dosa, menjauhi syirik besar dan syirik kecil, maka insyaallah ta'ala dosa-dosa besarnya akan diampuni meskipun dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Namun kalau dia tidak menjauhi perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, kalau dia tidak bertobat dari dosa-dosa besarnya ini, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia akan diazab. Ya, dia akan diazab. Dan kalau masih ada iman di dalam hatinya, ya, tidak sampai melakukan atau tidak sampai menjadikan dia kafir ketika di dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga walaupun diazab terlebih dahulu. Baik. Hadis ini juga menjelaskan faedah bahwa taubat itu harus dilakukan sebelum mati atau sebelum datang tanda-tanda kematian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang meratapi mayit kalau dia tidak bertobat sebelum matinya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahdahumul maut qala inni tubtu al'an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang mengamalkan keburukan sampai ketika telah datang pada salah seorang di antara mereka kematian itu, lalu baru dia mengatakan, saya bertobat sekarang. Saya bertobat sekarang. Baik. Ini tidak diterima lagi tobatnya. Iya. Jadi, hendaklah tobat itu dilakukan dengan segera. Ya. Dan ini merupakan kewajiban, bertobat dengan segera. Sehingga orang yang menunda tobat, berarti dia menambah dosa. Namanya dosa menunda tobat. Maka, dia juga perlu bertobat dari dosa tersebut. Ya. Di samping bertobat dari dosa yang sebelumnya, juga perlu bertobat dari dosa menunda tobat. Taib ini, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Dalil yang terakhir, walahuma an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami pada salat subuh di Al-Hudaybiyah. Ya. Waktu itu hujan, ya, baru selesai hujan yang terjadi semalam. Baik. Falamma sarafa aqbala 'alan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menghadap kepada manusia, faqal, lalu beliau bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Di sini ada faedah yang pernah kita sebutkan pada hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Yaitu di antara bentuk pengajaran yang baik adalah dengan tanya jawab. Dan orang yang ditanya, ketika dia tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Dan sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal dunia, kita katakan Allahu a'lam. Baik. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Qala, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada hari ini, di pagi ini, hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi. Yaitu mereka yang mengatakan, kami telah diberikan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah, maka itulah hambaku yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kawakib, dan kafir kepada bintang-bintang. Ya, mengkafiri bintang-bintang artinya tidak menisbatkan hujan itu kepada bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan kita diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu, atau karena bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepada aku dan beriman dengan bintang. Baik. Dalil ini jelas bahwasannya termasuk kekafiran kepada Allah apabila seorang tidak mengatakan hujan ini turun dengan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia nisbatkan penurunan hujan itu kepada bintang-bintang. Iya. Dan ini sebagaimana penjelasan sebelumnya bisa masuk syirik besar kalau dia yakini bintang-bintang itu yang menurunkan, dan bisa masuk kepada syirik kecil kalau dia yakini bintang-bintang itu hanya sebagai sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan bintang-bintang tersebut. Walahuma min hadits Ibnu Abbas ma'nahu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas yang semakna dengannya. Ya. Namun yang sahih hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Wa fihi, di mana di dalamnya ada perkataan Abdullah bin Abbas, qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Sebagian orang mengatakan ketika turunnya hujan itu sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, ya, peredaran bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu adalah sumpah kalau kalian mengetahuinya adalah azim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Dalam satu kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin. Yang diturunkan oleh yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan perkataan ini kalian merasa takut? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini syahidnya. Dan kalian menyandarkan rezeki yang Allah berikan kepada kalian kepada selainnya. Annakum tukadzibun, bahwa kalian mengingkari rezeki tersebut. Ya, makna ayat ini telah kita bahas pada dalil yang pertama, yaitu tentang orang-orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengingkari bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran tersebut sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang salah satu bentuk kesyirikan, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu al-istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang ataupun menyandarkan hujan itu kepada bintang. Dan menyandarkan hujan kepada bintang itu bisa masuk pada syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, syirik kecil kalau dia hanya meyakini bintang itu sebagai sebab, sedang Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan hujan. Semoga bisa menjadi peringatan bagi kita akan bahayanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermacam-macamnya perbuatan tersebut, sehingga perlu untuk kita belajar dan terus belajar sehingga kita ketahui mana saja yang termasuk kesyirikan untuk kita jauhi. Ya. Karena banyak orang terjatuh pada perbuatan syirik, itu sebabnya karena mereka tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Sebagaimana kata syair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rif syarra min al khair waqa'a fihi. Aku mengenal keburukan, mempelajari hal-hal yang buruk bukan untuk aku amalkan, tetapi untuk berhati-hati darinya. Sebab siapa yang tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan antara keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Ini sebenarnya telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Kata sahabat yang mulia Abu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu para sahabat, kebanyakan mereka bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan, mempelajari hal-hal yang buruk. Mana yang buruk itu ya Rasulullah? Kenapa? Karena aku khawatir jangan sampai aku terjatuh di dalam keburukan tersebut. Juga telah diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Satunqadu 'urwal Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam akan terurai, terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah, tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Makanya dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ini perbuatan orang-orang jahiliyah, agar kita tahu untuk kita jauhi. Sebab kalau kita tidak mengetahuinya, bisa saja kita terjatuh pada perbuatan tersebut tanpa kita sadari. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari mana saja yang termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah dan hal-hal yang bisa menguatkan keimanan kita. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian tadi penjelasan dari beliau tentang permasalahan tauhid, sehingga bagi kita yang telah mengetahui kejelekan-kejelekan, itu kejelekan kesyirikan, kita berusaha dan harus berusaha untuk menghindarinya dan menjauhinya, jangan sampai kita melakukannya. Jadi kita masuk pada sesi pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau. Dan sebelumnya kami tidak bosan untuk mengingatkan kepada Anda semua, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar akidah dan lainnya, bisa Anda kirimkan ke nomor 0813 949 72127. Nah, langsung saja kita serahkan kepada beliau, dan akan beliau jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis makan kita menjilati piring tersebut? Yang ada dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia langsung membersihkan tangannya atau mengeringkan tangannya, ya, mengusapkan tangannya atau mencuci sampai dia menjilati tangannya tersebut, atau dia menjilatkan, ya, kepada istrinya misalkan. Taib. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab ketika seorang itu makan, tentunya masih ada sisa-sisa makanan, ya. Sisa-sisa makanan yang terdapat di tangannya. Maka termasuk mensyukuri nikmat Allah adalah tidak menyia-nyiakan makanan tersebut. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, kita tidak tahu, barangkali di bagian itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan. Seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya. Barangkali di bagian itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berkahnya. Iya. Ini bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyia-nyiakan kenikmatan berupa makanan sekecil apapun itu. Meskipun hanya mungkin cuma berupa kuah-kuah sayur yang menempel di jari-jari atau menempel di tangan. Sehingga disunahkan untuk dijilati. Dan ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang kemudian mengatakan, kalau begitu Islam tidak menjaga kebersihan. Sebab hal itu bukan sesuatu yang kotor, ya, bukan najis. Kalau najis, kenapa dipakai makan tangan itu? Kenapa makanannya dimakan? Taib. Adapun menjilat piring, ya, kalau kita katakan tadi bahwasannya hal itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah, tidak menyia-nyiakan, ya, makanan yang ada di situ, demikian pula barangkali di situ ada keberkahannya, maka disyariatkan juga untuk berusaha, ya, menghabisi makanan yang ada di piring tersebut, ya, meskipun tidak harus menjilati, mungkin ditaruh air, ya, sehingga sisa-sisa makanan itu bisa menyatu dengan air tersebut, kemudian airnya diminum, ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana hukum seorang istri yang berani memukul suaminya atau mengurungnya? Dan apakah hukumnya seorang istri buang angin di hadapan suaminya atau orang tuanya? Dibolehkan atau tidak? Baik. Tentunya hal ini merupakan akhlak yang tercela dan tidak terpuji, ya. Dan termasuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan juga kepada orang tuanya. Iya. Dan ini termasuk dosa besar, ya, karena dia tidak memenuhi hak suami, ya. Dan hak suami itu atas istri begitu besarnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seorang itu sujud kepada yang lainnya, maka yang pertama aku perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Ya. Kalau yang disebutkan dalam pertanyaan, sudah tidak berbakti, tetapi malah durhaka, ya, kepada suaminya atau menzalimi suaminya. Ya, tentunya ini adalah perbuatan dosa besar. Iya. Dan wajib bagi suami untuk menjadi pemimpin istrinya. Bukan dia yang diatur-atur oleh istrinya, tetapi dia yang menjadi pemimpin bagi istrinya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya. Suami itu adalah pemimpin bagi wanita. Bukannya suami yang dipukuli dan dikurung oleh wanita. Ya. Tidak seperti itu. Jangan dibiarkan dirinya diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Tetapi hendaklah dia mendidik istrinya dan memimpin istrinya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Ana minta dibahas ulang pertanyaan tentang masalah jama' dan qasar. Taib. Ringkasnya, yang dimaksud dengan jama' itu adalah mengumpulkan dua solat. Tata caranya, yaitu mengumpulkan antara solat zuhur dan asar. Dan mengumpulkan antara sholat maghrib dan isya. Taib. Ini yang maksud dengan jama'. Mengumpulkan, apakah asar itu ditarik ke zuhur atau zuhur ditunda ke asar. Iya. Dilakukan di dalam satu waktu. Taib. Dan sebab dibolehkannya qasar, itu ketika ada masyakkah. Ketika ada suatu beban, sehingga dengan melakukan sholat qasar, beban itu menjadi lebih ringan. Seperti karena hujan, ya. Kalau bolak-balik ke masjid, mungkin menjadi suatu beban, sehingga boleh dijama'. Ya. Misalkan kita datang sholat maghrib, lalu waktu itu musim hujan deras, khawatir kalau kita pulang, balik lagi ke masjid sudah tidak bisa lagi, ya, karena hujan, maka boleh untuk dijamak. Iya. Atau karena sakit, ya, boleh untuk dijamak. Adapun qasar, itu tidak dibolehkan kecuali bagi musafir. Ya. Qasar artinya meringkas sholat. Sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2, yaitu zuhur, asar, dan isya. Ya. Adapun maghrib dan subuh, itu tidak bisa diringkas lagi. Yang diringkas hanya sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Iya. Dan ini khusus bagi musafir, tidak bagi yang lainnya. Iya. Dan boleh bagi musafir menjamak sekaligus mengqasar. Boleh juga mengqasar saja tanpa harus menjamak. Demikian, wallahu ta'ala alam. Anak tamat bacaan Al-Quran, lalu digelar pesta seperti hajatan. Khataman Al-Quran, istilah di tempat kami. Anak dirias, diarak keliling kampung secara bergilir, membaca surat tertentu di panggung, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya, dan bagaimana sunnahnya? Hal itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada tuntunannya sedikit pun dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada sunnah khusus yang berkaitan dengan ini. Tidak ada sunnah khusus, tidak ada doa khusus, tidak ada amalan khusus. Khatam Al-Qur'an biasa saja, ya. Dan yang paling penting bukan khatam Al-Qur'an, tetapi memahami dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Penting bagi anak-anak kita untuk kita motivasi membaca Al-Quran sampai tamat, ya. Tetapi tidak sampai di situ. Harus, yang lebih penting dari itu adalah mengajarkan dia agar memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Dan jangan pula dipahami kalau sudah khatam Quran itu selesai sudah kewajibannya membaca Quran, ya. Tidak sama sekali. Tetapi harus dibaca lagi dari awal sampai selesai, begitu seterusnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Tolong disebutkan dalil-dalil larangan tentang berpartai atau berkelompok di dalam Islam. Karena banyak dari mereka, kelompok-kelompoknya mati-matian, dan mereka mengklaim sebagai partai Islam. Tidak diragukan lagi bahwasannya munculnya kelompok-kelompok dalam Islam dan partai-partai dalam Islam yang masing-masing membawa pemahaman sendiri, bukan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, inilah penyebab terpecah belahnya umat Islam. Ya, inilah penyebab terpecah belahnya umat Islam. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang satu. Kenapa? Karena tidak ada kelompok selain kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tidak ada kelompok atau partai tertentu yang membawa pemahaman yang baru. Semuanya berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika munculnya berbagai macam kelompok dan partai-partai ini, maka dimulailah berbagai macam bentuk perpecahan antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Adapun dalil-dalil untuk bersatu, bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan larangan berpecah belah, itu sangat banyak. Di antaranya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan, lalu Allah menjadikan hati kalian itu menjadi dekat, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut bersaudara. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu minal musyrikin." Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. "Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka, lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Kullu hizbin, setiap partai atau setiap kelompok, bima ladaihim farihun, itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya. Persis seperti kelompok-kelompok atau partai-partai yang ada sekarang. Mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka menganggap mereka adalah yang terbaik, partai yang paling terbaik, kelompok yang paling terbaik. Adapun yang lainnya, itu berada di bawah mereka. Demikian sifatnya orang-orang musyrikin. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, memang fenomena ini akan terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Dikabarkan dalam hadis, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nabi SAW ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini solusi. Solusi untuk selamat dari perpecahan. Dari kelompok-kelompok yang ada ini adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Berdoa untuk hajat kita di dalam sholat dengan berbahasa Indonesia, apa tidak termasuk berbicara ketika sholat yang bisa membatalkan sholat? Berdasarkan yang pernah kita sebutkan, itu tidak termasuk. Dan itu pun hanya dilakukan ketika darurat. Ya. Artinya, dia tidak mampu berbahasa Arab. Dia tidak tahu doa dengan bahasa Arab. Sementara dia punya hajat. Dan saat yang paling bagus untuk berdoa ketika sujud misalkan. Ya. Maka ini dalam kondisi darurat. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Seperti yang pernah kita kutipkan dari penjelasan Al-Imam Ibn Abdul Barr. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu ta'ala. Apa arti ilmu kalam? Bagaimana hukum bagi yang belajar dan mengajar di zaman ini? Bagaimana bersikap jika pemimpin jatuh padanya? Ilmu kalam itu artinya filsafat Islam. Ya. Filsafat, asalnya dia ilmu filsafat Yunani. Ya. Lalu, pada abad ke-5 Hijriah, di masa kepemimpinan Al-Ma'mun, terjadi penerjemahan besar-besaran buku-buku filsafat Yunani. Ya. Lalu, pada akhirnya muncul dari kaum muslimin yang menguasai ilmu filsafat Yunani, lalu mereka mengatakan ilmu itu adalah filsafat Islam. Padahal itu tidak benar sama sekali. Ya. Sebab akar filsafat, akar kebenaran menurut mereka atau sumber kebenaran menurut mereka adalah akal fikiran. Bukan wahyu. Sehingga di dalam ilmu kalam atau di kalangan al-mutakallimin, dari kalangan ahlul bidah, landasan mereka atau prinsip mereka kalau bertentangan antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan akal manusia, maka yang didahulukan adalah akal. Yang didahulukan adalah akal. Ini prinsip mereka. Adapun prinsip ahlus sunnah wal jamaah, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah tunduk kepada wahyu Al-Qur'an was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apabila nampak ada pertentangan antara akal dan wahyu, maka akal yang disalahkan. Ini prinsip ahlus sunnah. Dan ini prinsip yang sebenarnya masuk akal. Lebih masuk akal dibanding orang yang mau menyalahkan wahyu atau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah demi mengetahui akalnya. Mengapa demikian? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akal kita. Lalu Allah menurunkan wahyu untuk kita ikuti. Maka bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akal kita dan menurunkan wahyu, lalu terjadi pertentangan antara keduanya. Jadi yang benar dalam akidah ahlus sunnah, kalau akal itu sehat, selamanya tidak akan bertentangan dengan wahyu. Sehingga kalau nampaknya kita melihat ada pertentangan antara akal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tuduhlah akal tersebut. Dia sudah tidak sehat lagi. Ya? Dia sudah tidak normal lagi. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akal, lalu memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata bertentangan dengan akal kita. Ini tidak mungkin. Kalau akal itu masih sehat. Demikian dalam ahlus sunnah wal jamaah. Adapun dalam ilmu kalam, semuanya serba akal. Ya. Harus dibenarkan atau disalahkan oleh akal. Sehingga banyak di antara ahlul kalam atau ahlul filsafat Islam, mereka tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Karena jangkauan akal mereka tidak sampai ke sana. Mereka tidak percaya dengan kekekalan manusia. Dan seterusnya, mereka tidak percaya dengan sekian perkara-perkara gaib karena menurut mereka tidak masuk akal. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Oleh karenanya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan pada biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasannya telah mutawatir banyak kabar-kabar dari Al-Imam Syafi'i bahwasanya beliau mencela ilmu kalam dan para ahli kalam. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, mempelajari ilmu kalam adalah kebodohan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, hukumanku bagi ahli kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan dinaikkan di atas unta, kemudian diarak keliling kampung seraya diteriakkan kepada khalayak. Inilah hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah lalu menuju kepada ilmu kalam. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam biografi Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa sahha 'an Ad-Darqutni annahu qala ma syai'un abghadu ilayya min 'ilmil kalam. Dan telah sahih dari Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Ini ulama besar dari kalangan muhaddithin. Qultu, kata Imam Az-Zahabi, lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyan. Kata Al-Imam Az-Zahabi tentang Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala bahwasannya beliau tidak sedikit pun masuk pada ilmu kalam, tidak mempelajari ilmu kalam, tidak pula perdebatan, ya, tidak pula tenggelam di dalam perdebatan tersebut. Bal kana salafiyan, tetapi beliau adalah seorang salafi, yakni seorang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ketika berbicara tentang biografi Ibnu Abdul Bar, ya, salah seorang ulama besar dari kalangan Malikiyah, maka beliau mengatakan, wa kana fi usulid diyana ala madhhab salaf lam yadkhul fi ilmil kalam. Bahwasannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam prinsip-prinsip agamanya itu berada di atas mazhab salaf, yakni mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan dia tidak masuk pada ilmu kalam. Dan masih banyak perkataan Abu Hanifah, perkataan Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad yang mencela ilmu kalam, ya, yang mencela ilmu kalam, ya, karena hal tersebut menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Baik. Demikian yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian kuliah subuh yang membahas kitab Tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita enam kenikmatan-kenikmatan, enam jasmaniah sehingga, dan tentunya kenikmatan rohaniah sehingga kita bisa terus mengikuti acara ini. Dan kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa dijawab pada pertemuan yang lain. Dan sebelum kita tutup acara ini, ada sedikit informasi bagi Anda semua, para pendengar radio Da'wah Salafiyah. Kami ingin mengumumkan jadwal kajian yang berada di pondok ini, terkhusus malam hari. Nah, malam hari. Di antaranya malam Jumat, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diselenggarakan pada Maghrib, yang bertempat di Masjid An-Nur Al-Athari, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khatib Muwahhid. Nah, yaitu malam Jumat. Kemudian malam Sabtu seperti sama, yaitu kita beradus sunnahin yang bertempat di masjid juga. Kemudian malam Ahad, 6 kajian kitab Namudurin Mansur berkenaan dengan manhaj Ahlus Sunnah, 6 akidah Ahlus Sunnah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian malam Senin, di sini disampaikan oleh Al-Ustaz Rashid, Allah alam apa yang akan beliau sampaikan. Yang akan beliau sampaikan itu nasihat agar pemuda istiqomah ala sunnah, ya. Nasihat bagi para pemuda agar senantiasa istiqomah, yang disampaikan oleh Ustaz Rashid. Kemudian malam Selasa pada maghrib yang bertempat di masjid, kajian kitab Salatul Usul yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Begitu pula malam Rabu, ya, kajian kitab Salatul Usul. Kemudian malam Kamis ba'da maghrib, kajian kitab Durul Bahiyah, ya, berkenaan dengan fikih. Nah, itu diantara kajian-kajian yang diselenggarakan di Masjid An-Nur Al-Athari waktunya ba'da maghrib. Nah, bagi siapa saja yang ingin hadir pada kajian-kajian tersebut, kami persilahkan kepada Anda. Bagi siapa saja, umum. Ikhwan, ya, tentunya ikhwan. Adapun akhwat, bisa mendengarkan di radio dakwah Salafiyah di saluran 107,7 FM. Itu sekedar informasi dari kami. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya dan berusaha untuk menghadirinya. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.